Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita dari kitab ini masih di tafsiran dari Al-Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى برفرمن وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى dan ujilah anak-anak yatim yang ada dalam kuasamu soal kemampuannya. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ sampai mereka masuk di usia yang sudah layak menikah. Fa in anastum minhum rusydan, kemudian jika kalian sudah ketahui bahwa mereka sudah memiliki kelayakan, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta benda miliknya. Wala ta'kuluha israfa wa bidharan ay yakbaru, jangan sekali-kali kalian memakan harta benda miliknya secara berlebihan, dan tidak perlu tergesa-gesa untuk menyerahkan harta miliknya hingga mereka dewasa terlebih dahulu. Maka barang siapa di antara kalian dalam keadaan kaya, hendaknya menahan diri, jangan sampai memakan harta milik anak yatim. Dan barang siapa di antara kalian yang keadaannya fakir, maka boleh baginya untuk memakan harta benda itu, namun dengan cara yang baik, sesuai kebutuhan. Dan jika kalian serahkan harta benda milik mereka kepada mereka, anak-anak yatim, maka adakan saksi dalam hal itu. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Tafsiran dari ayat ini, qala wahtabiru man tahta aydikum, minal yatama lima'rifati qudratihim ala husni at-tasarrufi fi amwalihim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap orang yang memiliki kuasa atau wewenang untuk mengurus anak yatim agar menguji anak yatim soal kemampuannya. Wakhtabiru, kata Allah di ayat itu, dan ujilah orang-orang yang ada di bawah kuasa kalian dari anak-anak yatim untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka ala husni tasarrufi fi amwalihim, dalam hal menggunakan harta bendanya dengan baik. Mungkin saja ada seorang anak masih kecil ditinggal mati oleh ayah atau ibunya dan memiliki harta yang banyak. Maka bagi orang yang merawat anak tersebut harus menjaga harta bendanya dengan baik. Tidak perlu terburu-buru menyerahkan harta bendanya kepadanya sampai ia dewasa terlebih dahulu. Caranya diuji dulu. Uji kemampuannya, apakah sudah bisa menggunakan hartanya dengan baik atau belum. Hatta idza wasalu ila sinnil bulugh, hingga ketika anak yatim itu sudah sampai di usia balig, wa alimtum minhum salahan fi dinihim, dan kalian tahu bahwa anak yatim itu sudah baik secara agamanya, wa qudratan ala hifdi amwalihim, dan punya kemampuan untuk menjaga harta miliknya, fasallimuha lahum, maka serahkanlah harta itu kepadanya. Wala ta'tadu 'alayha bi infaqiha fi ghairi mawdhi'iha israfan wa bidaratan li aqliha qabla an yakbaru fa ya'khudhuha minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti di ayat itu, wala ta'tadu 'alayha, jangan sekali-kali kalian melampaui batasan terhadap penggunaan harta benda milik anak yatim dengan cara menggunakannya di perkara-perkara yang tidak pada tempatnya secara berlebihan. Wa mubadaratan li aqliha qabla an yakbaru, dan tergesa-gesa untuk memanfaatkannya sebelum mereka dewasa, sebelum anak-anak yatim itu dewasa. Semua ini dalam rangka maslahat bagi anak-anak yatim, agar mereka nanti ketika sudah dewasa bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Wa man kana sahibu malin minkum falyasta'fif bighinah. Allah Subhanahu wa taala di ayat itu juga mengingatkan kepada orang-orang kaya yang kebetulan mengurusi anak yatim. Wa man kana sahibu malin minkum, barang siapa di antara kalian yang punya harta, falyasta'fif bighinah, maka hendaknya menahan diri, mencukupkan diri dalam artian dengan kekayaannya. Tidak perlu sampai memakan harta milik anak yatim. Wala ya'khudh min malil yatimi syai'an, jangan sekali-kali mengambil harta anak yatim sedikit pun. Wa man kana faqiran falyakhudh biqadri hajatihi inda ad-darurati. Adapun siapa di antara kalian yang keadaannya fakir tapi mengurusi anak yatim, maka boleh baginya untuk mengambil harta milik anak yatim itu sesuai dengan kebutuhan, inda darurati, ketika memang darurat keadaannya. Fa idza alimtum annahum qadiruna ala hifdhi amwalihim ba'da bulughihim al-huluma wa sallamtumuha ilaihim fa ashhidu alaihim. Jika kalian sudah mengetahui bahwa mereka, anak-anak yatim itu punya kemampuan untuk menjaga harta benda miliknya setelah mereka dewasa, maka kemudian kalian serahkan harta benda itu kepada mereka, fa ashhidu alaihim, maka adakan saksi dalam proses penyerahan harta benda tersebut. Untuk menghilangkan prasangka yang tidak baik, menghilangkan prasangka yang buruk. Bamanan liwusuli haqqihim kamilan ilaihim, sebagai jaminan kalau hak anak yatim itu benar-benar sampai secara sempurna kepada mereka. Wali Allah yungkiru dalika, dan agar tidak ada yang mengingkari hal itu. Karena kadang-kadang segala sesuatu memang butuh saksi. Apalagi di zaman sekarang, mungkin bisa jadi saksi itu lebih kepada bukti. Ya. Saksi itu lebih kepada bukti. Ya. Segala sesuatu kalau ada bukti, jadi jelas perkaranya, jelas urusannya. Nah, ketika kita misalnya merawat anak yatim, kemudian anak yatim itu punya banyak harta benda peninggalan kedua orang tuanya, dan saat anak yatim itu sudah dewasa, kita ingin menyerahkan harta benda miliknya, maka harus ada saksi dalam proses penyerahannya, supaya ada jaminan yang jelas bahwa kita itu benar-benar sudah ya memberikan hak anak yatim itu sepenuhnya. Nah, dan agar tidak ada yang mengingkari di kemudian hari. Wa yakfikum annallaha syahidun alaikum wa muhasabun lakum ala ma fa'altum, dan cukup bagi kalian Allah yang menjadi saksi atas kalian. Wa muhasabun lakum ala ma fa'altum, dan Allah akan memperhitungkan kalian atas apa yang telah kalian kerjakan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Lirrijali, bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua ya, dan kerabat. Walin nisa, dan bagi anak-anak perempuan pun sama, ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat, baik sedikit maupun banyak. Nasibam mafrudho, menurut bagian yang memang telah ditetapkan. Dari mulai ayat yang ketujuh ini, Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan soal harta warisan. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Laki-laki ada bagiannya, perempuan juga sama ada bagiannya, baik sedikit ataupun banyak. Semua menurut ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ribut soal itu. Ya. Dan hal yang paling penting bagi kita, harta benda sebanyak apapun tetaplah itu sebagai titipan. Ya. Kita tidak memilikinya secara penuh, ya, secara sempurna. Nah. Tafsirannya, qala lidzukuri sigaran aw kibaran nasibun syara'ahu Allahu fima tarakahul walidan wal aqrabun minal mal qalilan kana aw katsiran fi ansibatin muhaddadatin wadhihatin farradaha Allahu 'azza wa jalla li haula walin nisa'i kadzalika. Allah menjelaskan bahwa bagi anak laki-laki, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, ada bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabat, baik sedikit ataupun banyak. bagian-bagian tersebut menurut ketetapan yang sudah jelas, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi mereka, anak-anak laki-laki. Walin nisa kadzalika, demikian juga bagi anak-anak perempuan. Nah, anak-anak atau anak laki-laki dapat warisan, anak perempuan juga dapat warisan. Masing-masing ada bagiannya. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman, dan apabila ketika proses pembagian warisan itu hadir kerabat-kerabat si mayit, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka beri mereka dari harta yang ada, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Karena mungkin saja semua kerabat si mayit itu akan datang, baik yang memang ahli warisnya ataupun yang bukan sebagai ahli warisnya dari kerabat-kerabatnya. Bahkan anak-anak yatim juga bisa hadir. Orang-orang miskin yang membutuhkan juga bisa hadir. Maka kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang memang bukan ahli waris si mayit, perlu mereka diberi dari sedikit harta peninggalan si mayit. Dan itu dilakukan sebelum pembagian apa? Warisan. Dan ucapkan oleh kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, kepada mereka ucapan yang baik. Tidak perlu diusir. Jangan sampai yang merasa sebagai ahli waris mengusir semua orang yang hadir di sisi si mayit. Ya. Mentang-mentang ahli waris, akhirnya yang bukan ahli waris disuruh keluar. Ya. Orang-orang miskin, anak-anak yatim. Ini sebuah kesalahan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini mengingatkan bahwa ada bagian juga bagi mereka, sekalipun mereka bukan ahli waris. Nah, tafsirannya, qala wa idza hadaral qismatal miras aqaribul mayyit mimman la haqqa lahum fit tarikah aw hadaraha man mata aba'uhum wa hum sigharun duna sinnil bulugh أو من لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم فأعطوهم شيئا من المال على وجه الاستحباب قبل التقسيم التركة على أصحابها وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح. Melalui ayat yang ke-8 ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa apabila pada saat pembagian atau akan dibagikan warisan itu hadir kerabat-kerabat si mayit yang memang sebenarnya tidak mendapatkan bagian dari warisan, atau hadir pula orang-orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan masih kecil, belum balig alias anak-anak yatim, atau hadir juga orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi hidupnya dan menutupi kebutuhannya. Maka di ayat ini Allah perintahkan agar mereka diberi. Fa'atuhum syai'an minal mal. Beri mereka sedikit dari harta. Ala wajhil istihbab. Ya. Beri mereka sedikit dari harta. Ya. Sebagai anjuran saja itu. Tidak wajib memang, tapi anjuran. Qoblat taksimi tarikah ala ashabiha. Sebelum membagikan warisan kepada ahlinya. Dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Bukan ucapan yang keji. Tidak juga ucapan yang mengandung kejelekan. Ya. Karena kesal, karena marah, karena khawatir warisan habis. Karena ada orang yang memang sengaja menunggu-nunggu kematian untuk mendapatkan apa? Warisan. Ketika yang bersangkutan meninggal, langsung. Ya. Tidak menunggu waktu. Orang masih pada berkabung, ini omongannya selalu apa? Warisan, warisan, warisan. Tidak suka kalau hadir banyak orang di sisi si mayit yang meninggal dunia. Khawatir kehilangan harta warisannya. Ini menyelisihi anjuran, himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan keturunan-keturunan di belakangnya dalam keadaan lemah. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tafsiran dari ayat ini, qala wal yakhafil ladzina law matu wa taraku min khalfihim abna'an sigharan dhi'afan khafu 'alaihim adh-dhulma wadh-dhiya' falyuraqibullaha fi man tahta aydihim min al-yatama wa ghairihim wa dhalika bihifdhi amwalihim wa husni tarbiyatihim wa daf'il adha 'anhum wa liyaqul lahum qawlan muwafiqan lil-'adli wal-ma'ruf. Hendaknya takut orang-orang yang kalau mereka meninggal dunia kemudian meninggalkan di belakangnya anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil yang lemah, takut terjadi kezaliman kepada mereka, maka hendaknya mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merawat siapa saja yang ada di bawah kuasanya, baik anak-anak yatim maupun selainnya, termasuk anak-anaknya sendiri. Masing-masing kita tentu ada rasa khawatir. Kalau kita meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil. Khawatir mereka tidak mendapatkan kenyamanan hidup di belakang hari nanti. Atau kita punya anak yatim yang kita rawat, kemudian kita meninggal, ada perasaan khawatir bila anak yatim ini nanti ada yang menzoliminya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah di saat kita masih diberi kesempatan hidup. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Wadzalika bihifdzi amwalihim, dengan cara menjaga harta benda milik mereka. Kita harus menjaga harta benda milik kita. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang kita tinggalkan nanti, dan juga untuk siapa saja yang ada dalam kuasa kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya juga mengingatkan bahwa kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan kecukupan setelah kita meninggal dunia, itu jauh lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Maka apa yang harus kita lakukan? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jaga harta ini. Jangan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Gunakan sesuatu dari harta yang kita miliki untuk nanti anak keturunan kita. Jadi dengan cara menjaga harta mereka, wa husni tarbiyatihim, dan pendidikan yang baik. Menjaga hartanya dan menjaga mereka dengan pendidikan yang baik. Nah, pendidikan yang baik juga sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Karena memang tidak semua kita dianugerahi harta benda yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang serba kekurangan memang, sehingga ketika meninggal dunia tidak meninggalkan apapun dari harta untuk anak-anak, ya, untuk keturunannya. Dalam keadaan khawatir dengan kondisi mereka nanti, maka paling tidak yang harus dilakukan adalah perhatikan soal apanya? Pendidikannya. Jika kita tidak mampu meninggalkan harta benda untuk anak-anak kita, maka kita harus berbuat sesuatu untuk kemanfaatan mereka nanti di kemudian hari. Melalui apa? Melalui pendidikan yang baik yang kita berikan kepada mereka. Ada juga di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi harta yang banyak. Ini double kewajibannya. Pertama, dia harus menjaga harta itu untuk nanti bisa dipergunakan oleh anak-anaknya di kemudian hari. Yang kedua, dia juga harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Karena kelangsungan hidup yang baik itu tidak selalu diukur dengan keberadaan harta benda. Pada faktanya banyak orang yang punya harta tetapi hancur hidupnya. Nah, jadi selain kita menyiapkan sesuatu untuk anak-anak kita hidup nanti, kita juga harus menyiapkan pendidikan yang baik, bekal mereka menjalani hidup. Nah, qala wadaf'il adza anhum, menjaga hartanya, kemudian memberikan pendidikan yang baik, serta melindungi mereka dari berbagai macam gangguan. Wal yaqulu lahum qawlan muwafiqan lil adli wal ma'ruf, dan hendaknya mengucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang adil dan ucapan-ucapan yang baik. Nah, ayat yang ke-10, qala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka pada dasarnya sedang memasukkan api, sedang memakan api, ya, dan memasukkannya ke dalam perut-perutnya, dan mereka akan menempati neraka yang panas. Ini ancaman secara khusus ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, memanfaatkan keberadaan anak-anak yatim, bukan mengurusi mereka tapi justru memanfaatkan harta benda yang ada pada mereka. Banyak orang yang seperti ini, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat keras. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Tafsirannya, qala innal ladzina ya'taduna 'ala amwalil yatama fayakhudunaha bighairi haqqin innama yaquluna naran tata'ajjaj fi butunihim yawmal qiyamah wa sayadkhuluna naran yuqasuna harraha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa orang-orang yang melampaui batasan atas harta benda milik anak-anak yatim, di mana mereka mengambilnya dengan tanpa hak, secara tidak benar, mereka akan memakan api dan memasukkan api. Tata'ajjaj fi butunihim, yang api tersebut menyala-nyala di dalam perut mereka pada hari kiamat. Sayadkhuluna naran, mereka nanti akan masuk ke dalam neraka dan selalu didekatkan kepada panasnya api neraka. Nah, jadi haram hukumnya mendzalimi anak yatim dengan cara merampas harta benda miliknya. Hati-hati. Ya. Kalau yang mendzalimi anak yatim dengan cara merampas harta milik mereka secara tidak benar seperti ini hukumannya, maka orang yang betul-betul merawat anak yatim itu akan dekat majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhirat. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya dengan orang yang mengurusi anak yatim seperti dua jari ini. Ya. Seperti jari telunjuk dengan jari tengah di akhirat nanti. Nah. Jadi ada keutamaan yang besar bagi siapa saja yang merawat, memperhatikan, mengurusi, ya, menjaga anak-anak yatim sekaligus harta benda milik mereka. Ikhwan fil din rahimakumullah, selanjutnya ayat yang ke-11. Di ayat ini kembali Allah menyinggung soal warisan seperti di ayat sebelumnya. Ayat yang ke-7. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kalian soal bagian anak-anak kalian dari harta warisan. Lidzakari mithlu haddil unthayain, untuk seorang anak laki-laki mendapatkan bagian seperti bagian dua anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika anak-anak yang ditinggalkan itu, ditinggalkan oleh si mayit itu semuanya wanita, semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagian dari masing-masing mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Adapun jika si mayit itu meninggalkan satu orang anak perempuan, maka bagi anak perempuan itu setengah dari harta warisan yang ditinggalkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua ibu bapaknya, masing-masingnya mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit jika si mayit itu punya anak. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Namun jika si mayit itu tidak punya anak, maka kedua ibu bapaknya mewarisi hartanya secara keseluruhan dengan rincian fali ummihi thuluts, untuk si ibu dapat 1/3, si bapak sisanya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan jika si mayit itu punya saudara, maka si ibu mendapatkan 1/6. Min ba'di wasiyyati yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiatnya dan dilunasi hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada kalian dalam hal memberikan kemanfaatan. Fariidhatan minallah, ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tafsiran dari ayat ini, qala yusikumullah wa ya'murukum fi sya'ni auladikum idza mata ahadun minkum wa taraka auladan dzukuran wa inathan famirathuhu kulluhu lahum lidzakari mithlu nasibil unthayain idza lam yakun hunaka warithun ghairihim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian dan memerintahkan kepada kalian soal anak-anak kalian. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia kemudian menyisakan anak-anaknya, baik laki-laki maupun wanita, maka warisan masing-masing mereka rinciannya adalah lidzakari mithlu nasibil unsayain. Bagi satu anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua anak perempuan, satu berbanding dua. Idza lam yakun hunaka waritsun ghairuhum, ini kalau tidak ada ahli waris yang lainnya. Ya. Tidak ada ahli waris yang lainnya. Ada seorang meninggal dunia, ya. Kemudian ahli warisnya hanya anak-anaknya saja. Di antara anak-anaknya itu ada laki-laki, ada yang perempuan. Maka pembagiannya 1/2. Ya. Nah. Satu bagian yang didapat oleh anak laki-laki itu seperti dua bagian yang didapat oleh dua anak perempuan. Fa in taraka banatun faqat, fa in taraka banatin faqat, falil bintaini fa akthar thulutha ma tarak, wa in kanat ibnatan wahidatan falahan nisf. Kemudian jika yang meninggal itu hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dua anak perempuan misalnya atau lebih, maka bagi mereka mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan. Ya. Jadi kalau anak-anaknya itu semuanya perempuan, maka masing-masing dari anak-anak perempuannya itu mendapatkan 2/3. Namun jika anak yang ditinggalkannya itu hanya satu anak perempuan, maka bagi si anak perempuan tadi mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan ayahnya, nah, atau orang tuanya, atau si mayit. Wali walidai al mayit likulli wahidin minhuma sudus in kana lahu walad dzakaron kana au untha wahidan au akthar. Kemudian bagi ibu bapaknya, bagi ibu bapak si mayit, ya, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. Jika si mayit ini mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, baik satu atau lebih dari satu anaknya. Nah, kan ada seorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak-anak dan ibu bapaknya. Nah, maka si ibu bapaknya ini mendapatkan masing-masingnya berapa? 1/6. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu waliduhu fali ummihi thuluth wali abihi al-baqi. Namun jika si mayit itu tidak punya anak, maka semua warisannya itu hak kedua ibu bapaknya. Ya. Dengan rincian, ibunya mendapatkan sepertiga, sedangkan ayahnya mendapatkan sisanya. Fa in kanat lil mayyiti ikhwatun ithnani fa akthar dhukuran kanu aw inasan fali ummihi sudus. Kemudian jika si mayit itu punya saudara, dua saudaranya atau lebih, ya, baik laki-laki ya, atau saudara perempuan, maka bagi si ibu seperenam. Ya, bagi si ibu seperenam. Walil ab al-baqi, dan bagi si bapak setengahnya atau sisanya. Wala syai' lil ikhwah, adapun bagi saudara-saudara si mayit, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada mayit, misalnya ada seorang meninggal dunia, tidak punya ahli waris kecuali anak-anaknya saja. Anak-anaknya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Maka pembagiannya seperti tadi, ya, satu anak laki-laki mendapatkan bagian, dua bagian dari dua anak perempuan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau ada ahli waris lain seperti ibu bapaknya si mayit, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan berapa? 1/6. Ya, masing-masing mendapatkan 1/6. Tapi kalau tidak punya anak, maka masing-masing dari ibu dan bapak mendapatkan berapa? 1/3. Gitu. Ya. Nah, atau ya bagi si ibu 1/3. Nah. Kalau tidak punya anak, ya, semuanya diwarisi oleh ibu dan bapaknya. Bagi ibunya 1/3, sedangkan bagi bapaknya sisanya. Kalau hada taqsim litarikah innama yakunu ba'da ikhraji wasiyatil mayyit fi hududi ats-tsuluts. Pembagian warisan ini sesungguhnya dilakukan setelah ya, si ditunaikan wasiat si mayit, ya, setelah ditunaikan wasiat si mayit dalam batasan sepertiga. Misalnya si mayit menyampaikan wasiat terkait dengan hartanya, ya, biasanya batasannya adalah sepertiga, ya. Misalnya ingin memberikan hartanya kepada orang lain selain dari ahli waris, ya, maka paling banyak yang diberikan itu 1/3 dari harta peninggalannya. Au ikhraji ma alaihi min dainin, atau dilakukan pembagian warisan ini setelah hutang-hutangnya ditunaikan. Abaukum wa abnaukum alladziina furidha lahumul irts la ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fi dunyakum wa ukhrakum. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang tua kalian, anak-anak kalian yang telah ditetapkan bagi mereka warisan, kalian dalam keadaan tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat memberikan kemanfaatannya kepada kalian, baik dalam urusan dunia kalian dan akhirat kalian. Fala tufaddilu wahidan minhum 'alal akhar. Oleh karena itu, tidak perlu kalian melebihkan salah satu dari mereka di atas yang lainnya. Jadi bagikan warisan itu sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah. Hadzal ladzi usitukum bihi mafrudun 'alaikum minallah. Innallaha kana 'aliman bi khalqihi hakiman fima syara'ahu lahu. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala yang aku wasiatkan kepada kalian, mafrudun 'alaikum minallah, menjadi satu ketetapan bagi kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan di akhir ayat bahwasanya Allah Maha mengetahui keadaan makhluknya, Allah Maha bijaksana dalam segala hal yang telah disyariatkannya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil ladzi